5872 sebelum Masehi. Itu turunnya Nabi Adam ke dunia, ke muka bumi. Berarti peradaban manusia itu belum lebih dari 8000 tahun dari Nabi Adam sampai ke kita. Bayangkan, dari 8000 tahun manusia berada di bumi, tinggal tersisa 6 tahun bagi iblis dan dajjal untuk menyesatkan kita sebanyak-banyaknya. Tinggal 6 tahun lagi tersisa bagi mereka, karena di periode yang kelima iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Dajjal sudah mati di sini, karena sudah dibunuh oleh Nabi Isa. Di mana? Di Aleppo mereka bertemu, dan di Lut Dajjal dibunuh. Rasulullah SAW menyebutkan, yang yataqarrabu zaman ayang zilafikum ibnu Maryam, telah dekat, sungguh telah dekat akan turunnya Isa bin Maryam di tengah-tengah kalian. Rasul berbicara ini 14 abad yang lalu. Di mana beliau akan turun? Ingdal manaratil bayda, di samping masjid bermenara putih. Masjid bermenara putih itu ada di Damaskus, Damaskus Timur, Aleppo, Masjid Umawi. Inilah alasan terpenting secara ideologis kenapa Suriah dihancurkan. Karena Suriah akan menjadi negeri di mana Islam akan bertahan ketika huru-hara perang dunia Al-Malhamatul Kubra terjadi. Dan Nabi Isa akan menguatkan umat Islam turun di Masjid Umawi. Supaya Nabi Isa tidak jadi turun, agar Islam tidak jadi bangkit di sana, yuk kita hancurkan Suriah, yuk kita hancurkan Aleppo, supaya tidak jadi turun di sana Nabi Isa. Jadi mereka yakin dengan hadis Rasulullah, maka Suriah dihancurkan. Tapi walaupun demikian, tetap Suriah akan dikuasai kaum muslimin. Tidak lama lagi Bapak Ibu sekalian, 6 tahun lagi. Dan Rasulullah menyebutkan ciri-ciri ini akan terjadi. Satu, ya, Rasulullah menyatakan akan ada perebutan kekuasaan di tanah Arab. Yaktatilu salasatun 'indaka hazikum, akan berebut kekuasaan, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi perbenaran kalian. Ya. Akan ada 3 orang laki-laki berperang di sisi perbenaran kalian. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya anak raja. Khalifah di sini berarti raja, karena khalifah belum ada sebelum kita sampai hari ini. Thumma la yasiru ila wahidin minhum, kekuasaan tidak jatuh kepada salah satu pun dari 3 putra mahkota itu. Thumma tatlu'u ar-rayatu sud, kemudian akan muncul para pembawa panji hitam. Min kibalil masyriq, Rasulullah mengarahkan telunjuknya ke Khurasan, Afghanistan. Fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaumun, mereka akan memerangi kalian dengan cara yang belum pernah digunakan oleh siapapun di muka bumi. Artinya cara mereka berperang dahsyat, luar biasa. La yarudduha syai'un hatta tunsaba bi ilya, tidak ada kekuatan militer satupun di muka bumi yang mampu mengalahkan, menghentikan mereka sampai mereka menancapkan panji hitam itu di bumi Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Fa aina ma ra'aitumu, jika kalian melihatnya, fatu, datangilah. Walau habban ala salji, walaupun harus merangkak di atas salju, fa inna fiha khalifatullah al-mahdi, di tengah-tengah mereka ada Imam Mahdi. Cirinya perebutan kekuasaan di tanah Arab, putra mahkota. Kedua, turun salju. Sudah turun belum salju di tanah Arab? Sudah, perambah Allah. Allahu Akbar. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ya, akan ada 3 tahun tersulit. Di mana ini akan terjadi, membuat Dajjal muncul. Di saat-saat itulah kita akan menyaksikan cuaca yang aneh, situasi yang aneh di muka bumi. Ya, akan ada perubahan iklim, perubahan cuaca, perambah Allah. Ya. Ini saya sering sampaikan di beberapa majelis taklim, Bapak Ibu sekalian. Akan ada benda langit yang datang ke antariksa kita, ke tata surya kita. Benda langit ini diperkirakan menurut antariksawan dari barat bahwa ini lebih besar daripada bumi, jauh lebih besar dari bumi, di bawah Jupiter. Ini tidak menabrak bumi tapi melintas. Namun ketika melintas bumi, dapat kita bayangkan benda ini lebih besar daripada bumi kita. Dan benda ini memiliki daya tarik magnetik. Artinya bumi akan tersedot energinya. Ketika bumi tersedot energinya, maka akan terjadi pergeseran kutub, polar shift. Pernah terjadi tahun 12.000 sebelum Masehi, di mana terjadi polar shift. Spesies mamut saat itu mati membeku tiba-tiba. Amerika membeku tiba-tiba. Ya, kemudian bumi berputar mengelilingi itu. Akibatnya apa? Terjadi pergeseran arah, barat pindah ke timur, timur pindah ke barat. Dan bumi miring begitu. Terjadilah perpanjangan waktu. Ini hadis Rasulullah SAW, bukan semata-mata penelitian ilmiah. Sayati alaikum lailun tulua kasalasati layalin, akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Siap-siap nanti. Patromak, center. akan datang kepada kita kayak kita yang akan mengalami Bapak Ibu. Karena ciri-cirinya sudah terjadi. Climate change, perubahan iklim, apa yang menyebabkan Arab Saudi turun salju kalau bukan pergeseran kutub? Betul? Pergeseran kutub. Kita sedang bergeser sekarang. Cuaca sudah enggak karuan. Ya, iklim sudah enggak karuan, tidak bisa diprediksi lagi, tidak bisa diperkira lagi. Kemudian banyak gempa bumi dan longsor, kemudian banyak juga gunung meletus. Itu bumi karena sedang mempertahankan posisinya dan mengeluarkan energinya tersedot oleh benda langit ini. Maka kemudian benda langit ini mengarah ke matahari, bumi kembali, utara kembali ke utara, selatan ke selatan. Tapi posisi barat dan timur terbalik. Maka ketika matahari terbit, terbitnya dari mana? Dari barat. Itulah Hin, kata Rasulullah. Fadalika Hin. Dan inilah arti Hin yang sesungguhnya dalam Al-Quran. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduw, wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Hin di sana terbitnya matahari dari barat. Ya. Dan untuk kembali lagi barat ke barat, timur ke timur tidak lebih dari 12 jam. Maka besoknya kata Rasulullah akan kembali terbit dari timur. Tapi hari-hari itu adalah hari di mana Allah sudah menutup pintu taubat dan Allah akan memperlihatkan tanda-tanda besar yang lain. Maka akan terjadi hujan meteor saat itu. Kenapa hujan meteor terjadi? Benda langit ini mendekat ke matahari, terbakar dia, tidak kuat, meledak dia. Duat meledak. Maka puing-puing serpihan-serpihannya menghujani bumi menjadi meteor. Rasulullah menyebutkan akan ada hujan meteor. Akibatnya apa? Bumi terbakar oleh meteor ini dan akibatnya terjadilah kabut asap menutup bumi selama 40 hari 40 malam. Tanda kiamat yang kedua, tanda besar kiamat yang kedua. Kemudian akan muncul binatang melata yang akan menyebutkan kepada manusia. Kalau dulu manusia tidak beriman kepada tanda-tanda kekuasaan Allah. Binatang melatanya besar kata Rasulullah. Tubuhnya penuh dengan bulu. Bulu-bulunya halus luar biasa berwarna putih. Jika binatang sudah ini muncul maka Ya'juj Ma'juj akan datang. Siapa Ya'juj Ma'juj? Ciri kalau Ya'juj Ma'juj akan datang, petaka akan menimpa bangsa Arab kata Rasulullah. Rasulullah terbangun dari tidurnya. Zainab binti Jahsin, istri beliau menyaksikannya. Rasulullah bersabda, "Wailun la ilaha illallah, wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba." Tidak ada tuhan selain Allah. Kecelakaan petaka akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat. Futihal yauma min radbin Ya'juj wa Ma'juj min sahadi. Lubang Ya'juj Ma'juj sudah terbuka sebesar ini. Itu 14 abad yang lalu. Hari ini sudah tidak terbuka lagi. Rasul menyebutkan petakanya akan menimpa bangsa Arab. Siapa bangsa Arab yang dimaksudkan Rasulullah? Palestina bangsa Arab bukan? Suriah, Irak, Afghanistan, Mesir, Tunisia, Libya, Yaman bangsa Arab bukan? Bagaimana kondisi bangsa-bangsa itu? Siapa yang membantai mereka? Apakah itu Ya'juj Ma'juj? Itu Ya'juj Ma'juj KW-nya. Bapak ibu sekalian, ini akan telah terjadi. Tapi ingat kata Rasulullah akan muncul kebangkitan Ismail. Dan akan ada tiga titik yang membuat umat Islam memiliki kemampuan untuk bangkit. Di mana satu Ahlus Syam akan muncul dari Suriah dan Palestina. Pejuang-pejuang tauhid yang tangguh yang tidak akan bisa dikalahkan oleh mereka. Ada kemungkinan kalau dari Palestina ini Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas. Dari Suriah ada kemungkinan bangkitnya Al-Qaeda, Al-Qaeda Suriah. Yang dulu disebut dengan Front Free Syrian Army, FSA, Ahrarus Syam, Juyusul Islam, Juyusul Fatat, Jabhah Al-Jabhah Al-Nusrah akan bersatu di bawah satu panji Syam. Sekarang panji hitam sudah bergerak, sudah berkibar di Jazirah Gaza, di pantai Gaza, di Selat Gaza. Yang kedua, Ashabur Ratisud yang akan bergerak dari Khurasan. Sekarang pun sudah terlihat bagaimana kekuatan-kekuatan mereka. Dan yang ketiga, Taifah Mansurah. Mudah-mudahan itu Indonesia. Amin ya rabbal alamin.